amal soleh, maka kita akan bisa membuat roh kita sehat, dan kalau roh kita sehat, kita akan bisa beraktivitas dengan nyaman walaupun tubuh kita gak mendukung. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Selanjutnya, hadirin Allah muliakan, salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita telah menyelesaikan bab muraqabah. Sebagaimana biasa, setelah selesai bab muraqabah, kita akan bahas sejenak poin-poin inti dari bab ini sebelum kita masuk ke bab berikutnya. Nah, di kesempatan kali ini menu kita adalah salah satu nasihat dari sosok yang menjadi ikon dari kebijaksanaan. Jadi sosok ini tuh salah satu ikon kebijaksanaan. Orangnya bijaknya minta ampun. Orangnya bijak luar biasa. Beliau adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam rahimahullah. Nah, nasihat beliau ini itu suka diangkat oleh para ulama kita ketika membahas tentang muraqabah. Ketika membahas tentang muraqabah. Karena ini nasihat ini mencakup semua pembahasan dan poin dari muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita langsung masuk. Kata Hatim Al-Asam rahimahullah, dan ini bisa dicek dalam Siyar A'lami Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Beliau mengatakan rahimahullah, tu'ahid nafsaka atau ta'ahad nafsaka fi thalas. Buatlah perjanjian dengan dirimu di tiga keadaan, di tiga poin. Jadi buatlah perjanjian dengan dirimu itu dalam tiga kondisi. Dalam tiga kondisi. Dalam tiga kondisi. Jadi kalau kamu mau bahagia, kamu mau sukses, kamu berhasil di akhirat, udah gak usah ribet-ribet. Udah buat kesepakatan aja sama dirimu di tiga kondisi ini. Gitu maksudnya. Selebihnya terserah deh, gitu misalnya. Itu buat kesepakatan di tiga keadaan ini. Jadi buat kesepakatan, buat perjanjian dengan dirimu di tiga kondisi ini. Menarik ya. Dan simak baik-baik, karena ini salah satu orang paling bijak yang pernah ada. Salah satu ya. Bijaknya minta ampun. Hatim Al-Asam rahimahullah. Dan salah satu nasihat itu, buatlah perjanjian, buat kesepakatan dengan dirimu di tiga kondisi ini. Kan lumayan enak ya. Karena kita tahu kan diri kita ini itu susah banget diatur. Diri kita tuh susah banget diatur. Jadi kalau kita disuruh ngatur atau buat kesepakatan dengan tiga kondisi, paling nggak itu udah ngurangin beban yang luar biasa. Daripada kamu harus jaga diri kamu 7x4 jam, wah itu, aduh, 7x24 jam, susah amat gitu. Jadi udah down duluan. Tapi kalau buat perjanjian di tiga kondisi aja deh, udah nggak usah mikir macam-macam, tiga kondisi. Nah itu kan, insya Allah nih bisa nih. Karena lagi-lagi jiwa itu atau nafsu itu atau diri ini, diri atau nafsu ya, nafsu ini, aduh susah banget diatur. Dan kita tahu kan dalam surat Yusuf itu ayat 53, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsumu itu selalu mengajak pada keburukan, selalu mengajak kepada, atau mayoritas kesempatan itu ngajak kepada keburukan. Walaupun setelah itu Allah kasih pengecualian, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kendala teknis ya? Enggak. Aman. Aman Bapak-bapak. Aman ya, insyaallah. Ya ada. Kalau ada yang merasa ada kendala, maka itu ujian dari Rabbul Alamin. Nah, jamaah yang Allah muliakan, kembali ke tadi tuh kita di mana? Oh, surat Yusuf ayat 53. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya diri atau nafsu itu selalu mengajak pada, atau mayoritas mengajak kepada keburukan, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jadi susah nih, kontrolnya tuh susah banget. Kontrolnya susah banget. Nah, ini penting. Ini penting. Dan jadi udah kontrolnya susah, ngajaknya mayoritas kepada keburukan. Udah gitu tuh nafsu kita itu kan typical pihak yang harus kita kalahkan, dan gak ada opsi buat kalah gitu lah, dari dia. Beda sama musuh-musuh yang lain. Beda sama musuh-musuh yang lain. Contoh nih, kalau kita mulai dari segi bisnis, kita mau ikut tender, kita kalah gitu lah, gak dapat tuh tender. Kita kalahnya dizolimin pula. Kita kalahnya ditikung gitu lah. Nah, ketika kita kalah menghadapi musuh yang berwujud manusia, itu enaknya kita dapat pahala kalau kita sabar. Dapat pahala. Bukan rezeki kita. Kita sabar. Oh ya, sabar. Pahala. Kalah sama manusia dalam segi bisnis. Gitu loh. Kalah dari segi posisi misalnya. Kita dijegal, karakter kita dibunuh, akhirnya kita dipecat dari perusahaan kita. Padahal itu fitnah. Atau kita dijebak. Akhirnya kita kalah dalam perebutan kursi jabatan tersebut. Maka ketika kita kalah, lalu kita sabar, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Enak. Jadi ngadepin musuh dari luar itu sebenarnya enak. Nggak ada resiko sebenarnya kalau kita sudut pandangnya akhirat. Mau menang kalah tuh enak. Bisnis kita kalah nih lawan COVID-19 misalnya, gara-gara apa sebab pandemi, akhirnya bisnis berantakan. Udah kalah. Bisnis lo gimana? Aduh, tutup nih. Udah kalah deh gue. Gue nggak bisa. Nah, kalau kita sabar, pahala. Kalau kita sabar, pahala. Atau kita di lay off atau dikeluarkan, dipecat, padahal masih banyak pegawai yang lebih berhak dipecat daripada kita, kalau kita bagus. Tapi kok kita yang dipilih? Kok kita kesal? Oh, sebelum kita kesal, ingat, sabar. Nah, kita dapat pahala. Nah, repotnya kalau ngelawan nafsu atau diri kita sendiri, itu kalah, masuk neraka kita jemaah. Kalah itu hancur. Jadi gak boleh kalah sama diri sendiri. Gak boleh kalah. Gak boleh kalah sama nafsu atau jiwa. Dia harus ada di bawah kekuasaan kita. Dalam arti kekuasaan kita pada saat kita berpegang teguh dengan firman-firman Allah, Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Itu udah gak ada opsi lain. Dia yang monopoli kita berantakan. Kayak susah loh nundukin. Jadi gak boleh kalah. Dan dia selalu bareng kita. Udah gak ada kesempatan, mau istirahat dulu, mau istirahat dulu. Nafsu ini bareng kita terus. Nafsu ini bareng kita terus. Dan dia nyerang, ngajak kepada keburukan, ngajak keburukan. Dan gak boleh kalah kita. Iya kan. Aduh, gue kalah nih sama nafsu gue sabar deh. Kok gimana sih sabar? Aduh, repot. Lagi di luar gitu, ngelihat wanita cantik bukan mahram kita, terus nafsu kita udah minta nomor telepon, ngajak ngedate segala macam. Aduh, kalah gue nih. Ya udah deh, gue ajak. Udah nih ajak. Akhirnya jatuh kepada zina. Terus abis zina, besoknya bilang sama temen-temennya, kemarin gue abis kalah perang sama hawa nafsu. Kan gak ada sabar bro ya, sabar ya. Gimana sabar kalau perang sama nafsu? Kalau perang sama nafsu itu berarti maksiat. Itu yang repot jemaah. Itu yang susah. Kalah sama yang lain tuh masih bisa sabar ya. Iya sabar insyaallah. Pahala. Tapi kalau kalah sama nafsu, udah gak bisa. Kalah sama ego diri kita sendiri, udah sengsara. Dan dia ngajak kita buruk itu enggak bosan-bosan. Makanya Allah katakan la'ammaratun bisu. Itu selalu ngajak pada keburukan. Atau secara umum ngajak terus kepada keburukan. Itu poinnya. Poin yang barusan tadi itu disitir dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri dalam kitabnya Adabun Nafas. Itu kita sitir, kita ambil dengan perubahan sedikit dari keterangan Al-Imam Al-Ajuri. Bahwa kata beliau, bedanya musuh yang satu ini gak boleh kalah. Yang lain tuh kalau kalah peluang pahalanya besar dengan bersabar, dengan ridho kepada takdir. Kalau ini kalah repot. Ini kalah repot. Aduh, kemarin gue kalah lagi. Padahal gue udah tekad gak minum-minum. Pas ditawarin gue gak bisa nahan. Gue sabar di atas kekalahan ini. Gak ada itu. Masa sabar di atas kekalahan? Itu sama aja sabar di atas maksiat. Gak benar. Nah, kembali lagi. Ya udah kalau gitu jaga 3 kondisi. Buat kesepakatan deh. Buat perjanjian sama dia di 3 kondisi kata Hatim Al-Asam. Apa 3 kondisi itu? Mari kita simak. Yang pertama kata Hatim Al-Asam rahimahullah, idza amilta fadhkur nadharallahi ilaik. Fadhkur nadharallahi ilaik. Yang pertama, jika engkau beramal, maka ingatlah penglihatan Allah yang senantiasa melihatmu. Jadi ketika kita lagi beramal, maka ingatlah, ajak hati ini ingat, ajak jiwa ini ingat, ajak nafsu ini mengingat bahwa Allah tuh melihat kita. Yang kedua, kata beliau, wa idza takallamta fadhkur sam'allahi mink. Dan kalau engkau lagi bicara atau kalau bahasa sekarang lagi ngetik pakai jempol atau pakai jari jemarimu di sosial media dan seterusnya, ingatlah Allah Maha mendengar pembicaraanmu dan mengetahui apa yang kau ketik itu. Gitu. Wa idza sakatta. Lalu yang ketiga, wa idza sakatta, dan jika engkau diam, maka ingatlah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam diri dan isi hatimu. Udah itu aja deh. Itu aja. Engkau akan berhasil. Simpel kan? Jadi orang baik. Kesannya sih Pak Ustadz, tapi kayaknya berat juga. Ya udah buat tiga aja udah. Kalau kita lagi beramal nih, ingat Allah itu Maha melihat kita. Makanya orang yang bermaksiat ini lupa demikian. Kalau lagi bicara, ingat Allah Maha mendengar. Dan kalau diam, udah gue diam aja deh. Kalau diam, Allah tahu apa yang ada dalam dirimu. Lihat pembahasan berpuluhan halaman tentang muraqabah itu dipres hanya dalam tiga penggal kalimat aja sama Hatim Al-Asam rahimahullah. Ini tentang muraqabah. Pokoknya kalau lagi beramal, ingat Allah itu ngelihat. Makanya jamaah sekalian, maksiat itu tuh salah satu penyebab utamanya itu saat ini lupa bahwa Allah tuh lagi ngelihat kita. Makanya kan apa kata Allah kepada orang yang sedang menghalangi orang yang sedang beribadah, orang yang sedang beramal, menghalangi orang lagi ibadah kan dosa hadir. Masih ingat surat Al-Alaq ayat 14, Allah berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Maha melihat perbuatan-perbuatan dia? Kenapa dia halangi orang yang lagi sholat? Kan ara'aita alladzi yanha. Apakah engkau tidak melihat orang yang sedang menghalangi 'abdan idza shalla? Hamba Allah yang sedang sholat. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Bukankah yang dia halangi itu orang yang berada di atas petunjuk dan mengajak kepada ketakwaan? Jadi kenapa dihalang-halangi? Dan yang menghalangi ini mendustakan dan berpaling dari Allah. Baru penutupnya apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah itu Maha melihat dia? Semuanya Allah lihat. Semuanya Allah lihat. Sekali lagi, yang membuat kita enggak perform, enggak mantap, enggak maksimal dalam ibadah, apalagi enggak ibadah, karena kita melupakan hal ini jamaah. Bahwa Allah melihat kita. Dan ini salah satu inti muraqabah. Ya simpel lah. Kita nih sekarang ikut kajian online. Mau di kajian ini atau kajian yang lain sama ustadz-ustadz kita yang lain. Tapi kita bicara detik ini. Apa yang membuat kita misalnya sekarang ikut kajian sambil tidur-tiduran, sambil rebahan, sambil tengkurap, sambil nungging, lalu pakaiannya berantakan udah. Karena merasa gak ada yang lihat kita. Gak ada yang lihat. Ustadznya gak bisa lihat. Gak ada panitia kajian. Gak ada teman-teman. Ya udah suka-suka aja deh. Karena dia gak merasa Allah lagi ngeliat dia. Coba kalau orang tuh kajian ini Allah lagi perhatikan saya nih. Semangat kita. Jaga sikap. Walaupun kita ikut kajian di kamar kita atau di kos-kosan kita atau di ruang ruang belajar yang enggak ada siapa-siapa, yang lain enggak ada udah. Tapi sikap kita persis kalau ikut kajian di masjid, duduk paling depan, depan ustadz kita, itu gayanya sama udah. Udah begitu aja. Anteng gitu. Ada WA masuk enggak dibalas sampai selesai kajian. Kecuali kalau darurat gitu. Udah enggak terdistract apapun, mantap gitu. Yang membuat kita enggak tampil bagus, apalagi khususnya ketika lagi sendirian, itu karena kita enggak merasa Allah melihat kita. Enggak ada siapa-siapa. Maka hadirkan perasaan ini. Lalu wa idza takallamta fadhkur sam'a Allahi minka. Dan apabila Anda sedang berbicara, coba ingatlah bahwa pendengaran Allah itu mendengar Anda. Walaupun yang lain enggak dengar, Allah dengar. Walaupun orang lain enggak bisa baca chat kita, tapi Allah bisa baca chat kita. Sehingga Allah tahu semua. Dan sekali lagi jamaah, hal seperti ini itu bukan hal aneh gitu loh. Khususnya kita hidup di tengah-tengah teknologi yang luar biasa kayak begini ya. Kan sudah kita bilang, jangankan Allah Subhanahu wa taala al-alimul khabir. Oh, manusia aja tahu apa chat kita hari ini kok. Cuman enggak mau dibuka aja. Enggak dibuka. Kalau sebagian pihak itu ngincar kita, dibuka semua tuh apa yang kita lakukan. Dia tahu, walaupun mau kita pakai password lah segala macam. Tahu jemaah. Tahu. Wow. Bahkan lihat hati mal, wa idza sakata fadhkur ilma Allah fi. Dan kalau diam, rasakan Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Sekali lagi, jaga lisan dan jaga jempol. Ini penting. Jaga lisan, jaga jari-jari sekarang. Allah tahu. Allah tahu. Oh, manusia ya tahu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Masa iya sih Pak Ustaz, ada manusia yang tahu tapi aku chatnya diam-diam loh. Istriku lagi tidur loh. Ya Allah. Gampang cuma. Gampang. Makanya sekali lagi, kan simple, semakin canggih teknologi, kita semakin gak punya privacy. Gitu aja. Nah, ini kan konsep ini harusnya kita dalami sampai ke akar-akarnya. Bukan karena Rob kita yang maha mengetahui dengan sesempurna, sangat sempurna, maka kita sebagai hamba tidak punya privacy di hadapannya. Itu. Gak punya privacy. Gak punya privasi, Allah tahu. Makanya kan jemaah sekalian Allah muliakan, ketika Allah mengingatkan kita jangan berbisik-bisik membicarakan hal yang haram. Kalau dulu kan salah satu sarana membicarakan yang haram karena gak ada media itu bisik-bisik gitu lah. Salah satu hal atau sarana yang suka digunakan oleh orang zaman bahla, orang zaman dulu, khususnya bicara hal-hal yang haram dan seterusnya, itu bisik-bisik, karena kan nggak ada ini, nggak ada DM-DM-an, nggak ada WA-WA-an, nggak ada. Kalau sekarang kan enak. Kita lagi seru-seruan di grup, tiba-tiba japri-japrian. Itu si Fuan ngapain sih di grup gitu? Iya, gue juga bingung tuh. Dia ngapain ya gitu ya? Iya, gitu loh. Ah, tapi dulu kan gak ada, tapi bisik-bisik dulu. Dulu bisik-bisik. Kadang-kadang kan kita juga bermain di grup-grup gitu. Akhirnya dia leave grup. begitu dia masuk lagi semuanya buat grup baru, masya Allah gitu. Jadi dia dicuekin aja di grup tersebut, masya Allah. Dia pikir oh, udah anteng di grup, iya anteng di depan antum. Mereka buat grup baru, dia grup baru itu ngetawain antum di grup tersebut. Aduh, macam-macam deh. Nah tapi kalau dulu kan nggak bisa begitu. Nah apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quranul Karim, dan kita bisa lihat dalam surat Al-Mujadilah ayat 7 dan ayat 8. Al-Mujadilah ayat 7 dan ayat 8. Itu jelas Allah menjelaskan tentang masalah ini. Mari kita simak ayatnya, hadirin Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli shay'in 'alim. Yang artinya jemaah sekalian, alam tara, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, dan tidak ada pembicaraan rahasia, pembicaraan bisik-bisik antara tiga orang melainkan Allah lah yang keempat. Maksudnya apa? Allah tahu. Jadi kalian tuh ngobrol bertiga itu kayak kalian ngobrol berempat, yang keempat Allah gitu aja. Gitu. Kalian ngobrol ada yang lain enggak? Enggak, cuma kita bertiga. Enggak, itu berempat. Bukan bertiga. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan tidaklah ada pembicaraan rahasia berlima kecuali Allah lah yang keenam. Jadi buat simpel gitu aja. Udah deh, cuman kita-kita aja kan. Kita berlima ya, udah hadir semua. Udah, berlima ya. Kita pokoknya siapapun ini kita enggak terima ya. Iya. Itu bukan berlima, Mas, itu berenam gitu. Siapa? Allah. Allah tahu semua, seakan-akan Allah tuh ada di situ secara fisik, padahal enggak. Tapi secara ilmu. Allah tahu, seakan-akan berenam. Wala adana min dzalik. Dan tidak ada pula pembicaraan dalam jumlah yang kurang dari itu. Wala akthar atau lebih dari itu. Yang kurang berarti berapa? Dua orang. Ini antara Anda dengan saya aja ya. Dengan ini antara lo dan gua aja. Enggak, itu bukan lo dan gua, bukan Anda dan saya. Itu bertiga. Allah tahu semua. Bertiga udah. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Allah mengetahui dimanapun mereka berada. Jadi Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Allah tahu. Tapi enggak dibongkar detik itu, gitu. Apa kata thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah? Nanti Allah baru kasih tahu ke mereka di hari kiamat. Apa yang dikerjain, apa yang dibahas, apa yang didiskusikan, gitu. Bukan nggak harus sekarang. Sama kayak hari ini, gitu ya. Kita kan nggak punya privacy nih. Kirim ini, bicarakan itu, bicarakan itu. Ketika tidak ada yang menguak, itu bukan berarti nggak ada yang tahu, gitu. Tapi mereka nggak angkat aja sekarang. Mereka nggak angkat sekarang. Itu yang perlu kita camkan. Kalau manusia bisa lakukan itu hari ini, ya apalagi Allah lah Subhanahu wa taala. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Itu artinya apa? Merasa diawasilah oleh Allah, itu poinnya. Allah tahu loh. Hati-hati jaga WA, jaga ketikan-ketikan kita. Kira-kira kalau kita menyampaikan sesuatu yang gak bagus, yang kekanak-kanakan, siapa kalau Allah buka nanti pada hari kiamat? Allah bilang Allah buka. Tsumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumil qiyamah. Nanti Allah kasih tahu, kalian jam segini hari ini ngomong ini kan? Itu apa gak malu pada hari kiamat? Hari kiamat, bro. Hari ini aja malu kita. Hari ini. Kalau tiba-tiba besok ada yang buka pembicaraan kita yang apa, yang misal bermasalah hari ini, ya Allah, tuh muka mau taruh di mana? Padahal insya Allah malu besok. Besok lusa masih ada kesempatan berubah. Minggu depan masih bisa kesempatan, masih ada kesempatan untuk bangkit. Tapi orang udah malunya luar biasa. Lalu gimana hari kiamat? Hari kiamat yaumul akhir, hari terakhir udah. Enggak ada hari setelah itu. Enggak ada kesempatan kedua. Lalu kita lanjutkan ayat ke-8-nya. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna liman nuhu 'anhu. Alam tara ilal ladzina nuhu 'anil najwa tsumma ya'uduna liman nuhu 'anhu yatanajawna bil itsmi wal udwan wa ma'siyati ar-rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillah. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. Dan tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dilarang untuk melakukan pembicaraan rahasia, yang maksiat yang enggak benar, sudah dilarang mereka, enggak boleh lakukan itu. ثم يعودون لما نهوا عنه. Balik lagi ngerjain hal yang dilarang tersebut. Udah dilarang, gak boleh mas, gak boleh mbak. Mereka balik lagi melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Mereka melakukan pembicaraan bil ithmi wal udwani wa ma'siyati rasul. Mereka merencanakan dosa, bicarakan dosa, merencanakan permusuhan dan durhaka kepada rasul. Wa idza ja'uka, dan ketika mereka datang kepada nabi kita, kepada engkau, hayyauka bima lam yuhayyika bihillah, mereka mengucapkan salam yang bukan salam yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Alih-alih mengucapkan assalamu alaikum, mereka ucapkan assalamu alaikum. Assalam diganti assam. Kayaknya so-so lah Pak Ustadz lah, assalam sama assam. Cuman beda lam aja. Loh, itu kalau kata orang itu baina sama wa sumur tuh. Antara sama langit dan sumur, sumur. Artinya kontras, bedanya 180 derajat. Assalamualaikum artinya semoga keselamatan senantiasa bersamamu dan meliputimu. Kalau asam itu dari sum, racun. Assalamualaikum, semoga maut menyerangmu. Gitu. Yang satu doakan keselamatan, yang kedua mendoakan kehancuran, kematian dan kebinasaan. Tapi bedanya cuma satu huruf. Jadi kalau dibaca cepat, apalagi lidahnya lidah Arab itu, dan yang bicara lidah Arab, yang dengar telinga Indonesia, hampir sama, nggak ada bedanya udah. Coba kita lagi ketemu terus, assalamualaikum, gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, oh ya, waalaikumsalam. Itu tadi sam, assalamualaikum, gitu lah. Kita assalamualaikum, oke. Okay. Wassalamualaikum. Padahal wassalamualaikum bukan wassalamualaikum. Cepat kan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cepat. Mungkin lidahnya fasih. Assalamualaikum. Kita dengan pilih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, tadi didoakan assalamualaikum mas. Oh, beda ya? Beda. Assalamualaikum. Semoga engkau binasa. Itu artinya. Dan cepat-cepat kan orang sana, apalagi dulu lidahnya tuh fasih banget, cepat-cepat, subhanallah. Dan hebat, bukan, Dan Allah jelas, Allah tahu loh, Anda plesetin itu lam. Jadi assalamu, lamnya dihapuskan, jadi langsung alif mat assamu. Itu Allah tahu gitu loh. Allah tahu, kalian rubah itu tuh Allah tahu. Gitu loh. Allah rubah itu Allah tahu. Mereka kalian rubah itu Allah tahu. Kalian rubah Allah tahu. Ya Allah. Kan harusnya kita jadi berpikir iya, kita ini diawasi terus sama Allah. Kita membuat trik, mungkin orang yang depan kita enggak tahu. Kita permainkan dia. Tapi Allah tahu. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu. Gitu. Jadi Allah tahu rapat rahasia mereka, apa yang mereka bicarakan. Lalu ketika ketemu Rasulullah SAW, Allah tahu mereka memelesetkan salam. Dan mungkin kalau kita ada di hari itu, kita cengar-cengir kali, oh baik loh, kita akan salam. Loh, Allah tahu. Allah SWT maha tahu. Jadi jangan bermain api, karena bermain api itu berbahaya. Udah lempeng-lempeng aja lah hidup deh. Nggak usah depan belakang beda, atau ada yang disembunyikan atau ini. Allah tahu. Allah tahu. Lalu kita lanjutkan sedikit lagi ayat ini biar kita semakin bisa memahami ucapan Hatim Al-Asam. Wa yaquluna fi anfusihim, dan mereka berbicara di dalam hati mereka. Mereka menjadi ayat 8 tadi, mereka berbicara di dalam hati mereka. Lihat, mereka mengatakan kepada diri mereka sendiri nih. Bicara ke dalam diri mereka sendiri. Lau la yu'adzibuna Allah bima naqul. Mengapa Allah tidak menyiksa kita disebabkan apa yang kita lakukan? Bisa dipahami enggak? Jadi mereka tuh nyinyir gitu. Ini kalau Muhammad benar-benar nabi dan rasul, kita ini udah disiksa atau enggak? Kita ini udah ada hukum. Tapi kalian lihat sendiri, kita baik-baik aja kan? Kita fine-fine aja kan? Udah, tinggal benar udah. Itu maksudnya. Jadi nyinyir. Kalau Muhammad benar-benar nabi dan rasul, kita udah habis sudah. Masa kita merencanakan permusuhan, terus makar, terus ketemu Muhammad, terus kita bilang assalamualaikum. Masa aman-aman aja kalau benar dia sebagai nabi? Ini menunjukkan dia bukan nabi. Gitu maksudnya. Begitu mereka mengatakan demikian, Allah kata hasbuhum jahannam yaslaunaha. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukuplah bagi mereka jahannam yang akan mereka masuki pada hari kiamat. Fabi'sal masir. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jadi Allah itu gak langsung membuat celaka seseorang di dunia pada saat dia melakukan maksiat, membuat dosa. Itu bukan berarti gak ada yang tahu, bukan berarti Allah gak lihat, dan bukan berarti perbuatannya benar. Tapi diantara alasan kuatnya, diantara kenapa gak diapa-apain, kenapa kok bisa santai-santai gitu loh, pergi ke luar negeri terus bermaksiat di sana, atau pergi ke tempat yang aneh-aneh di saat keluarga nggak tahu, dengan alasan kerjaan lah, dinas lah, bla bla bla bla, orang kan terus pulang santai banget, pulang tuh kayak nggak ada beban. Atau mungkin maksiat di dalam kota, alasan rapat lah, terus ada urusan inilah, padahal segala macam itu kayaknya semua berjalan sesuai rencana. Bukan berjalan sesuai rencana. Bisa jadi alasannya hasbuhum jahannamu yaslaunaha, karena bagi Allah cukup neraka jahannam yang menjadi tempat penyiksaan mereka. karena itu udah paling parah, fabi'sal masir, itu yang paling parah. Ya udah biarin aja, kan nanti juga masuk neraka kan, udah biarin aja sekarang, toh juga nanti jahanam, udah cukup aja, jahanam tuh udah cukup, jahanam sudah cukup, nggak usah ditambah lagi, subhanallah, nggak usah ditambah lagi, cukup. Kita merasa oh aman, saya bisa nutupin maksiat saya, oh nggak ada yang tahu, dan bisa jadi sampai meninggal nggak ada yang tahu, dan manusia pikir kita orang baik, bisa jadi begitu. Kan orang macam-macam, ada yang sebelum meninggal dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis Bukhari. Tapi ada juga enggak, ditutup memang. Sampai meninggal semua orang pikir dia orang baik. Masih ingat hadis yang tiga orang diazab di hari kiamat yang pertama kali, yang riya itu? Itu kan di dunia mendapatkan gelar mujahid atau syahid, mendapatkan gelar alim ulama, qori, mendapatkan gelar dermawan, udah sampai meninggal begitu gelarnya, tapi habisnya di hari kiamat. Hadirin, dalam perlombaan itu kan yang penting siapa yang senyum di garis finish, bukan siapa yang ketawa di lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat, lap kelima. Jadi jangan berpikir Anda bisa ketawa di lap kelima, lap keenam itu adalah kemenangan dalam seri tersebut. Belum tentu. Betul, banyak pembalap itu jatuh di lap terakhir, crash di lap terakhir, udah selesai, nangis deh, pucat mukanya pas di garis finish, marah, benteng helm, nendang motornya, padahal cengar-cengir pasti lap pertama, lap kedua, lap ketiga, lap keempat. Makanya hasbuhum jahannamu yaslawna. Jangan berpikir kalian tuh kayaknya di apa di kalian nggak dapat apa-apa itu berarti aman. Enggak aman. Kita buka macam-macam dengan niat nggak bagus, karena bisa jadi buka yang tanda kutip, tapi sebagian orang lihatnya research, penelitian dan seterusnya, dan dia bisa bertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu kasus beda. Tapi ini enggak ada. Dia tuh udah maksiat. Terus enggak ada yang tahu juga. Dan terus track record kita bagus aja di mata manusia. Enggak, belum tentu. Hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Mereka juga itu, mereka jangankan itu mereka mengatakan kepada Nabi, "Semoga celaka wahai engkau." Celaka engkau wahai Nabi, assalamualaikum, gak kesambel petir tuh di hari itu, gak kesambel geledek, atau gak dikutuk jadi kodok, enggak, bisa tetap aja biasa tuh. Karena belum, ini belum selesai, ini belum selesai, hasbuhum jahannam. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat baru kita buka. Nanti dulu, tenang. Nanti di hari kiamat kita buka, baru dimasukkan ke api neraka jahanam. Udah kalau gitu aku diem aja. Kalau diem juga ingat kata Hatim Al-Asam. Allah tuh tahu loh pergolakan dalam diri Anda. Jadi diam, sebatas diam tapi hati bergemuruh, lalu kita biarkan begitu, itu juga bukan solusi, karena Allah tahu. Kan itu. Ini orang-orang bicara dengan ke diri mereka sendiri. Wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka berkata kepada diri mereka sendiri, kalau saja kalau Muhammad itu benar nabi, kita udah diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan mereka bicara sama diri sendiri. Enggak bicara ke nabi, enggak bicara ke Abu Bakar, enggak bicara ke Umar. Bicara ke diri sendiri. Allah tahu. Dan langsung Allah respon, hasbuhum jahannamu yaslaunaha. Cukup bagi mereka neraka. Sama kayak surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'in wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang mereka sembunyikan di dalam hati. Jadi hanya sebatas diam, hanya sebatas mantau di grup, enggak ada ininya, enggak pernah komentar, enggak pernah kasih catatan, diam aja, pasif di grup, misalnya grup WA atau misalnya enggak ini, tapi hati itu jelek, buruk segala macam, itu juga bukan selamat. Allah tahu. Kita merasa diawasi oleh Allah bukan hanya pada saat kita bicara, pada saat kita diam, kata Hatim Al-Asam. Jadi diamnya kita harus setulus seperti kita bicara gitu loh. Kalau enggak itu bukan solusi. Diamnya kita bukan solusi. Kalau tetap hati kita kotor, hati kita rusak, hati kita benci sama orang. Allah tahu. Makanya ulama mengatakan seperti para ulama kita seperti Shalih Utsaimin dan lain-lain, ahli ilmu itu bil ilmi takallamu. Mereka itu bicara dengan ilmu. Dan mereka diam pun dengan ilmu dan kematangan. Jadi ahli ilmu itu atau penuntut ilmu ya, kita berusaha jadi penuntut ilmu, itu kalau bicara dengan ilmu. Dan kalaupun diam, diam dengan ilmu, diam dengan perhitungan, dan diam dengan kematangan. Jadi bukan ngasal diam. Kan kalau kita orang awam kan, lu kenapa gak bicara tadi? Gue bingung mau ngomong apa. Nah gitu, gue bingung mau ngomong apa. Jadi diamnya tuh karena bingung mau ngomong apa. Lu kenapa diam tadi? Bis gue nggak berani lah, itu bos-bos semua di situ. Ah, diamnya tuh karena takut. Penuntut ilmu itu bukan begitu. Penuntut ilmu dia akan bicara dengan ilmu dan dia akan diam dengan ilmu. Dia perhitungan. Makanya kan Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Jadi diamnya dia itu karena iman kepada Allah dan hari akhir. Karena merasa diawasi, dia diam. Enggak. Kenapa harusnya kenapa kamu diam tadi? Karena tadi momen saya diam memang. Saya udah kalkulasikan. Kalau saya bicara enggak bagus. Kalau saya bicara kontraproduktif. Secara ilmu, iman, saya tadi diam harus. Diam itu yang paling maslahat. Gitu kan. Jadi bukan hanya bicara, diam tuh juga penting. Diam itu penting. Kapan diam, kapan bicara, oh itu mempengaruhi banyak hal. Gitu jemaah sekalian. Mempengaruhi banyak hal. Dan kita tahu lah jemaah sekalian. Jadi kalau kita mau ambil contoh simpelnya ya, kita tahu bahwa bagi sebagian orang ini, dan ini bukan hanya untuk sebagian orang itu ya, tetapi ini sebagai contoh aja. Sebagian orang itu dia bicara atau dia diam itu mempengaruhi harga saham, pasar bursa, nilai tukar, investasi, dan seterusnya di sebuah negara atau di sebuah wilayah. Itu kan bukti bahwa bicara atau diam itu semua harus ada perhitungan. Nah, kalau itu skopnya makro, begitu juga skop mikro atau skop personal seperti kita. Oh, kalau itu kan beda. Enggak sama. Tapi skopnya aja beda. Benang merahnya tuh sama. Enggak bisa ngasal. Jangan berpikir orang yang paling banyak yang paling banyak diem di sebuah meeting itu dia paling selamat pada hari kiamat. Belum tentu. Belum tentu. Diem tapi hati bergemuruh, dia kesel. Dia orang ngomong apa sih, nyebelin. Coba kalau gue berani gue habisin, sama aja. Tapi ngomongnya di hati doang. Pokoknya keselnya di hati udah. Dari sebelum mulai meeting sampai selama meeting, omel terus di hati. Tapi di hati doang. Allah tahu loh. Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang Anda sembunyikan dalam hati. Itu tadi kata para ulama, ahli ilmu itu kalau bicara pakai ilmu, kalau diam pakai ilmu. Bukan karena takut, bukan karena enggak nyaman, bukan karena bingung, enggak ngerti, diam. Gitu. Kan begitu hadirnya Allah muliakan. Maka jika kita bisa terapkan ini dalam keseharian kita, maka itulah muraqabah. Kalau beramal, ingat gitu loh, Allah Maha melihat kita. Kalau kita bicara, Allah dengar gitu loh. Allah dengar. Mungkin orang nggak dengar, Allah dengar. Kita bicara sama suami, kita bicara sama istri. Gitu hadirin. Jangan berpikir ketika kita bicara personal nggak ada yang dengar. Ada. Allah dengar. Dan kalau kita diam, katanya Allah tahu apa yang ada di dalam diri dan hati kita. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa merenungkan. Kita tutup. Subhanakallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika minal ilmi la yanfa'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.